Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas dua jenis hukum berkaitan dengan surah, dengan gambar. Ada membuat gambar atau taswir dan hukum istimalus suar, memanfaatkan barang yang mengandung gambar. Dan kita kemarin telah baca pendapat Al-Albani rahimallahu ta'ala tentang masalah istimalus suar. Beliau mengatakan bahasanya tidak boleh bagi seorang muslim yang mengetahui hukum membuat gambar untuk yashtari thauban musawwaran, kain yang bergambar, meskipun itu lil imtihan, meskipun itu dihinakan dengan pertimbangan beliau karena adalah termasuk ta'awun alal mungkar. Namun orang yang terlanjur membeli dan dia telah membelinya sebelum tahu kalau itu terlarang, boleh baginya menggunakannya dalam kondisi mumtahanan, dalam kondisi dihinakan, sebagaimana kandungan hadis Aisyah. Dan kemarin kita sampaikan bahasanya pendapat beliau ini sisi lemahnya adalah tentang pengertian ta'awun. Karena yang lebih tepat ta'awun yang terlarang adalah ta'awun tolong-menolong, kerjasama yang bersifat langsung. Adapun kerjasama semacam ini maka tidak bersifat langsung sehingga tidak mengapa. Dan di sini ada kalimat yang menarik untuk dicermati sebagian ditanyakan oleh sebagian orang, yaitu ayashtariya thauban musawwaran. Tidak boleh bagi seorang muslim yang mengetahui hukum taswir untuk membeli thauban musawwaran, kain yang bergambar. Kenapa beliau cuma menyebutkan thauban saja? Apakah hukum gambar yang lain berbeda dengan thauban? Maka wallah ta'ala a'lam, mungkin maknanya di sini adalah karena konteksnya pembahasan rokman fi thaubin, pembahasan hadis tentang gambar di kain, sehingga beliau cuma menyebut kain, namun hukum yang dimaksudkan itu tidak hanya berlaku untuk thauban. Dan hukum yang dimaksudkan berlaku untuk kain ataupun yang lain. Sekedar sehingga thauban musawwaran di sini sekedar contoh. Kecuali gambar kain yang bergambar ini sekedar contoh. Karena tentu makna illa rokman fi thaubin, kecuali gambar di kain, itu juga bukan hanya pengecualian untuk kain saja. Dan gambar di kertas, gambar di kanvas atau yang lain, gambar di tembok, kemudian tidak termasuk ke dalamnya. Sehingga thauban di sini cuma sekedar contoh dan dipilih kata-kata thauban karena memang konteks hadisnya sedang membahas rokman fi thaubin. Dan berdasarkan uraian yang lewat kemarin telah kita sampaikan, maka yang benar tidak ada yatafarraq ini, tidak ada derivat semacam ini. Maka asalkan gambar itu mumtahan, maka siapa yang punya benda bergambar dan gambarnya itu terlarang karena manusia ataukah hewan dan itu mumtahan, tidak mengapa. Demikian juga tidak mengapa di sini ada hal yang lain yang disampaikan oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala yang beliau nilai sebagai termasuk tidak mengapa adalah ketika seorang itu membeli benda yang memiliki bergambar dan gambar itu tidak dimaksudkan, maka itu boleh. Misalnya seorang beli majalah tentang peternakan atau yang lain, banyak gambar, namun yang dicari bukan gambar kambing yang ganteng atau ini semacam itu, namun teknik bagaimanakah merawat atau memelihara kambing dan sebagainya, maka membelinya tidak mengapa karena gambar tersebut tidaklah dimaksudkan. Yang terlarang adalah manakala gambarnya adalah gambar yang dimaksudkan. Orang itu memang mencari dan memburu gambarnya. Adapun gambar itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak memungkinkan untuk kita hindari. Kita mau mencari bagaimanakah cara peternak yang baik. Yang kita cari itu. Namun tidak dapat kecuali yang full gambar. Maka itu tidak mengapa. Ya, kemudian kita masuk ke hadis kedua. Ya. Qala al-musannif rahimallahu taala wa anha dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau mengatakan hasyautu wisadatan li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengisi bantal Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha tamatsil yang di bantal tersebut terdapat gambar. Ka'annaha seakan gambar tersebut adalah namriqah. Namriqah kemarin kayaknya sudah pernah. Apa artinya? Oh, Fitri. Sama dengan wisada. Ka'annaha namriqah seakan-akan adalah bantal jenis tertentu. Faqama baina babain, maka Nabi berdiri di depan pintu dan mulailah berubah roman muka Nabi. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan malana ya Rasulullah, apa salah kami wahai Rasulullah, atubu ilallahi mimma adnabtu, aku bertobat pada Allah dari dosa yang kulakukan. Maka Nabi mengatakan mabalu hadhil wisada, apa keadaan bantal itu, kenapa ada bantal itu. Maka aku katakan dia adalah bantal yang kubuat laka untukmu supaya engkau berbaring di atasnya. Maka Nabi mengatakan tidakkah engkau tahu bahasanya malaikat tidak akan masuk baitan satu rumah atau satu ruangan di sana ada gambar. Ini berkaitan dengan istimalu suar, kalimat ini berkaitan dengan menggunakan barang yang bergambar. Kemudian beliau membahas tentang masalah taswir, membuat gambar, wa anna man sona aswara yu'adzabu yaumal qiyamah, siapa yang membuat gambar maka dia akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada si pembuat gambar, ahyuma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu buat. Dalam riwayat yang lain sebenarnya ashabu hadis suwar. Dan jika kita hubungkan, maka ashab di sini maknanya bukan pemilik namun pembuat. Sesungguhnya para pembuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Qalat Ibunda Aisyah mengatakan, famadakhala hatta akhrajtuha. Maka beliau tidak mau masuk sampai ku keluarkan gambar tersebut. Diriatkan oleh Bukhari, kemudian Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Fawaid, dan tambahan itu adalah ada dalam riwayat Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Fawaid, dan sanadnya sahih. Wal hadis, dan hadis ini juga diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang mirip, dan telah ditakhid dalam Takhid Al-Albani untuk kitab Halal wal Haram karya Al-Ustaz Yusuf Qardawi. Wa wasarihu dalalah, dan hadis ini adalah sangat tegas dalalah menunjukkan bahasanya anasurata dhahirah, bahasanya gambar yang nampak itu tamna menghalangi masuknya malaikat meskipun mumtahanah, karena itu kasusnya bantal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk sampai dikeluarkan. Wa fiha, dan tentang gambar itu, qala kalimatahu, Nabi mengatakan perkataan beliau, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Sehingga malaikat tidak akan masuk ke dalam satu ruangan yang ada gambar padanya. Kemudian hadis berikutnya, atani Jibril alaihi salam, Jibril datang kepadaku dan mengatakan, ataitu kal barihata, wahai Muhammad, sebenarnya aku sudah datang sejak semalam. Falam yamna'ni an akuna dakhaltu ila annahu kana 'alal babi timtsal. Maka tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali karena di pintu itu ada gambar timsalu rijal, gambar orang. Di catatan kaki, timsal maknanya adalah surah, gambar, sebagaimana dalam Kamusul Muhit dan yang lainnya. Fatimsal, maka timsal yutlak, digunakan istilah timsal untuk as-surah al-mujassamah, gambar tiga dimensi, ataupun mujassamah, gambar ghair mujassamah dua dimensi. Ini tidak sebagaimana salah paham sebagian orang, karena timsal dalam bahasa Arab sekarang itu untuk patung, dipakai untuk patung, maka sebagian orang dan memaknai makna sekarang itu dipakai untuk membaca hadis, sehingga dia nilai, dia anggap bahasanya timsal di sini adalah patung. Waqat ustu'mila fil hadisain bil maknayain, dan digunakan kata-kata timsal dalam dua hadis dengan dua makna yang berbeda. Fahuna aradal makna al-awwal, maka di sini yang dimaksudkan dengan timsal adalah makna yang pertama. Bidalil amr bilqat'i ra'as, dengan dalil perintah untuk memotong kepala. Fil mahal al-ati, sedangkan di tempat yang lain arad al-makna thani, yang dimaksudkan adalah makna yang kedua, yaitu patung yang ghair mujassama, atau gambar yang tidak barang yang tidak gambar yang tidak berjasad, alias gambar atau lukisan. Maka di sini timsal menurut Al-Albani maknanya adalah patung ya. Fahuna aradal makna al-awwal. Maka di hadis ini yang dimaksudkan adalah makna pertama, yaitu patung. Wa kana fil bait, dan di rumah terdapat kiramun, terdapat korden tipis. Yes, bagaimana kita jumpai di tradisi di tempat kita, korden itu ada ya, ada yang putih tipis, ada kemudian dilapisi korden yang lain yang tebal. Kiram adalah asatar araqiq, korden yang tipis bagaimana keterangan yang lewat. Kemudian di sini terdapat idhofah kiram musatirin. Kordennya diletakkan di mudhaf ilaih, kiramnya tipisnya malah di depan. Ya, maka ini mirip kalimat thawbu komisin. Kain komis. Di sini thawb itu maknanya luas, komis maknanya sempit, kiram maknanya sempit, satrin maknanya luas. Wakil, dan ada yang menjelaskan kiram adalah korden yang tipis di balik korden yang tebal. Oleh karena itu di sini ada idhofah, demikian keterangan di kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Wa kana fil bait, dan di ruangan tersebut terdapat korden tipis, fihi tamatsil, yang ada padanya gambar. Wa kana fil baiti kalbun, dan di dalam ruangan ketika itu ada anjing. Maka Jibril mengatakan, famur bi ra'si timsal alladhi fil bait yuqta. Maka perintahkan agar kepala timsal yang ada di rumah yuqta dipotong, fayasiru ka hayati syajarah, sehingga seperti bentuk pohon. Wa mur bisatar, dan perintahkanlah untuk korden. Falyuqta, untuk dipotong. Fayuja'al, kemudian jadikan dari potongan tersebut dua wisadah, dua bantal yang diinjak, yang dihinakan, dan perintahkan agar anjing dikeluarkan. Karena kami para malaikat tidak akan masuk rumah ada badannya suratun wala kalbun, gambar ataupun anjing. Wa idza al kalbu, ternyata anjing yang ada dalam rumah Nabi adalah jarwun li Hasan au Husain, adalah anjing kecil miliknya Hasan ataukah Husain. Karena tahta nadodin lahum, yang berada di bawah nadod. Wafireten tahta saririhi, ada di bawah tempat tidur. Nadod bifatin nun, wawa sarir aladhi tundatu alaih athiyab. Dia adalah sarir, adalah tempat tidur atau ranjang tidur. Tunaddat alaih athiyab, yang ditumpuk padanya pakaian. Ayu ja'al ba'duha foko ba'din, pakaian itu ditumpuk sebagiannya atas yang lain. Demikian keterangan di Gharibul Hadis karya Ibnu Qutaibah, dan Nihayah fi Gharibul Hadis karya Ibnu Athir. Faqal, maka dan Nabi mengatakan, wa Aisyah, kapan masuk anjing ini? Aisyah mengatakan, demi Allah aku tidak tahu. Maka Nabi perintahkan supaya dikeluarkan. Kemudian Nabi mengambil dengan tangannya air, kemudian beliau pakai untuk membersihkan tempat anjing tersebut. Ya, maka di sini maka timsal itu punya dua makna, yang satu patung, yang satu gambar. Untuk yang patung, famur birok si timsal alladhi fil bait yuqta fayasiru ka hayati syajarah. Sedangkan yang dalam makna gambar, famur bi satar, maka perintahkanlah korden itu agar dipotong, kemudian dijadikan bantal. Catatan kaki, penjelasan dari Al-Albani tentang hadis ini, hadza nassun sharihun, ini ada dalil tegas, bahasanya perubahan yang dengannya diperbolehkan menggunakan gambar adalah perubahan yang tertuju pada ma'alim surah, pada makna asal ma'alim rambu. Maka rambu-rambu gambar itu maksudnya ya unsur pokok pembentuk gambar, sehingga jika dia dirusak maka gambar sudah tidak lagi berbentuk dengan bentuk aslinya. Nah itulah yang diubah. Bihaisu artinya ya ja'ala fi hay'atin ukhra, dibuat dalam bentuk yang lain. Dan sebagian ulama fikih mengungkapkan ungkapan ini, perubahan semacam ini, dengan mengatakan idza kanat bihaisu la ta'isu jaza istimaluha. Jika kira-kira itu seandainya dia jadi makhluk nyata tidak bisa hidup, maka boleh digunakan. Maka misalnya dihilangkan kepalanya. Nah, kalau ada hewan sungguhan kemudian kepalanya dihilangkan, tentu tidak bisa hidup. Itu maksudnya. Namun ya, sebagian orang kemudian membuat menyimpulkan seenaknya. Oleh karena itu, maka karena tindakan sebagian orang yang membuat kesimpulan seenaknya dari kalimat fuqaha ini, maka Al-Albani mengomentari kalimat ini adalah ungkapan yang tidak sempurna, kama la yakhfa, dan ini satu hal yang jelas. Walihada, oleh karena itu, maka pegangan pokok sebagian orang yang suka hilah, orang yang suka utak-atik ala nusus terhadap dalil. Mereka adalah orang yang berupaya untuk terbebas dari nas dengan melakukan takwil, dengan melakukan utak-atik, atau bitahkim mi'ra'i rijal, dengan menjadikan pendapat orang sebagai hakim atas nas. Dan contoh yang paling tepat untuk hal ini adalah satu makalah panjang liba'dihim, tulisan sebagian orang, yang aku baca 2 tahun yang lewat di majalah Nurul Islam. Yang majalah ini sumiat, diberi nama, berubah nama fima ba'du, di waktu kemudian harinya, dengan sebutan majalah Al-Azhar. Khulasatuhu, isi dari, inti dari makalah tersebut, boleh bagi seorang muslim seniman al-fannan untuk memahat sonaman kamilan, memahat patung utuh. Memahat berarti kayu ya, atau semacam itu. Namun si penulis makalah memberi syarat, ala dengan syarat, hendaklah dia gali hufrotan, satu galian di kepalanya. Berarti sehingga otaknya tidak ada seandainya. Kemudian menggunakan ungkapan ahli fikih tadi. Ya, kalau ada orang kemudian otaknya dihilangkan, bisa hidup enggak? Enggak kan? Nah sudah kan, berarti sudah memenuhi persyaratan. Maka di lubang lafiroksi di kepalanya, tasiklah di mark sampai otaknya, jadi sampai otaknya itu bisa dikeluarkan. Bihai su'innahu layaisu laukana hayya, yang kira-kira patung itu tidaklah bisa hidup seandainya dia hidup. Kemudian hadrat syekh, penulis makalah itu, tafannana, berkreasi, fadzakara, kemudian beliau sebutkan supaya tidaklah nampak cacat dari patung tersebut dari sisi seni bagi para pengamatnya, maka mungkin bagi si al-fanan seniman untuk meletakkan rambut palsu di kepala yang telah dijegongi tadi, apa ya, apa bahasa Indonesianya? Ini kepala yang telah dilubangi. Maka dengan itu maka tansatiru, maka tertutuplah al-fajwah, ruang kosong. Wayabdu timsalan kamilan, dan nampaklah adalah patung yang sempurna, tidak acat, ada cacat padanya. Ini yurdi al-fananin, yang menyenangkan para seniman. Dan di waktu yang bersamaan telah membuat ridha Allah, demikian anggapannya. Maka tidakkah engkau lihat wahai seorang muslim mempermainkan syariat dan dalil syariat semisal ini, serupa otak-atik semacam ini yang disebarluaskan di sebuah majalah yang punya nama. Tallahi demi Allah, in hadza, sehal inilah adalah sangatlah mirip bi amaliman, dengan perbuatan orang-orang Yahudi yang ditimpakan pada mereka kehinaan dan kemiskinan, yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka dan tanyakan pada mereka tentang satu kampung yang ada di pinggir laut. Ityaduna fi sabti, ketika mereka melanggar kehormatan hari Sabtu. Karena hitanuhum, ikan itu datang pada mereka pada hari Sabtu, soroan, dalam keadaan terapung di atas permukaan air. Dan pada hari yang bukan Sabtu, la ta'tihim, sama sekali tidaklah datang. Jadi di hari Sabtu itu, karena ikan-ikan ini merasa aman karena tidak bakalan dipancing dan ditangkap, maka mereka didi di atas permukaan, berjemur, terapung-apung gitu. Namun ketika tidak hari Sabtu, maka hilang. Nah, karena ini mengetahui bahasa ini adalah hari orang-orang memancing dan menjala ikan, maka hilang. Bagikan tertelan bumi, sulit untuk mendapatkannya. Wayamalayaspituna la ta'tihim, kalau bukan hari Sabtu, maka ikan pun tidak datang. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, demikian kami memberikan cobaan pada mereka karena kefasikan yang mereka lakukan. Dan tentang mereka Yahudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan hukuman pada orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemak bangkai jammaluha ay dzawabuhu, mereka cairkan. Nih, kan enggak boleh lemak. Ini kan minyak lemak. Mereka cairkan lemak tersebut sehingga jadi cair. Thumma ba'uhu, kemudian mereka jual dan mereka nikmati hasil penjualannya. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita untuk tidak mengikuti jalan mereka. Janganlah kalian lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Fatastahiluna, maka kalian berupaya untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, bi'adna hiyali, dengan otak-atik murahan, dengan otak-atik yang sepele, dihatkan oleh Ibn Battah dalam Juz Ibtalil Hiyal dengan sanad yang jayid sebagaimana perkataan Ibn Taimiyah dan Ibn Katsir. Walakin dhalika kulluhu ma'arna syai'an, akan tapi hal itu semua ma'arna syai'an, tidaklah bermanfaat sedikit pun. Peringatan Nabi ini tidaklah bermanfaat sedikit pun pada sebagian orang yang hobi tasabuh dengan orang Yahudi karena kepentingan dalam dirinya. A'adhanallahu minhu, semoga Allah melindungi kita darinya. Wa qaribun min hadza tafriqu ba'dihim baina rasm al-yadi wa baina taswir asy-syamsi. Nah, kemudian Syekh Al-Albani akan bahas tentang masalah hukum fotografi. Dan mirip-mirip dengan hal ini yang beliau anggap sebagai pendapat yang keliru, tafriq ba'dihim, sebagian orang yang membedakan antara ar-rasm bil-yadi, lukisan dengan tangan, dan baina taswir as-samsi. Taswir as-samsi maknanya foto. Surah Samsiyah. Nah, itu artinya pas foto. Bizami annahu laisa min amalil insan, dengan alasan karena foto itu bukanlah perbuatan atau karya manusia. Dan tidaklah laisa min amali fi, tidak ada peran manusia dalam foto kecuali sekedar imsaku dhil, ya, mempertahankan bayangan saja. Bayangan ini dibuat awet dan bertahan. Demikian anggapan mereka. Adapun susah payah yang jabar, yang luar biasa, yang diberikan oleh al-mukhtari, oleh pembuat atau penemu alat ini, sehingga bisa yusawir, membuat gambar dalam satu detik, satu hal yang tidaklah mampu tanpa alat tersebut berjam-jam, maka itu bukanlah perbuatan manusia menurut mereka. Demikian juga taujihul musawir lil alat. Taujih itu ngepaskan pada objek. Ya, ketika kamera kemudian ditaujih, diarahkan, mengarahkan ke al-musawir, orang yang mau memotret, taujih mengarahkan kamera, ya, setelah mengarahkan kemudian tasdid, ngepaskan, memfokuskan, supaya jangan sampai kemudian malah yang terpotret cuma leher ke bawah misalnya, perlu tasdid. Nahwal hadaf, menuju target, ke arah target yang diinginkan untuk dipotret, taswiruhu. Wa qubaila dzalika, dan sebelum kegiatan itu, ya, terutama kamera di masa silam, memasang yang disebut dengan film. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah memotret, maka ada apa namanya, mencuci film, tamhiduhu, mencucinya. Wa ghairu dzalika, dan rangkaian kegiatan yang lain yang tidak aku ketahui. Maka ingda ulaika, menurut mereka-mereka yang membolehkannya, mereka laisa min amalil insan, ini semua bukanlah perbuatan orang. Muqatawalla, dan tawalla yang mengurusi tentang penjelasan bagaimanakah yatimu selesai pembuatan gambar dengan fotografi, dengan kamera, telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdul Wafa Turwais dalam bantahan beliau untuk Syekh Muhammad bin Ibrahim, Mufti Diyar Saudi, Mufti Saudi. Maka keterangan ini menunjukkan bahasanya di antara ulama yang membolehkan foto adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim. Wa khulasatuhu, dan kesimpulan dari inti dari bantahan yang disampaikan Al-Ustaz Abdul Wafa tadi, ana la buta lil musawir, bahasanya seorang pemotret tidak boleh tidak min ayat dia untuk melakukan 12 perbuatan, hatta tukhlaqu suratu, sehingga terciptalah gambar. Oh maaf ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim malah yang mengharamkan foto. Wa ma hadza kullihi, namun dengan itu semua ustaz di atas yang mengetahui bihadil anwa, berbagai macam perbuatan untuk membuat gambar, yaqulu, berkata tanpa ragu-ragu, inna hadhi surata laysat min amalil insan, gambar ini bukanlah karya manusia. Artinya Syekh Muhammad bin Ibrahim mengharamkan foto, kemudian dibantah oleh orang yang membolehkan foto, ya, di antaranya ini adalah ini Al-Ustaz Abdul Wafa. Wa samaratu hadza tafriq, dan dampak atau buah dari pembedaan ini, menurut mereka boleh menggantungkan gambar seseorang misalnya di rumah jika itu difoto dengan bitaswir as-samsi, dengan kamera. Namun tidaklah boleh jika digambar dengan lukisan. Walau anna musawiran sawara hadhi suara al-yadawiyah, namun seandainya pemotret itu menggambar memotret gambar lukisan dengan bil alat, dengan kamera, maka juga boleh digantungkan menurut mereka. Yang tidak boleh lukisan digantung, ini kata Salbani. Ada orang yang berpendapat ya, kalau ini lukisan kemudian difoto, fotonya boleh digantung. Fal ra'aita ayyuhal qari, maka tidakkah engkau melihat wahai pembaca satu kebekuan terhadap zahir nas semisal kebekuan ini? Amma ana falam ara lahu matalan, maka menurut aku pribadi aku tidak melihat satu kasus semisal tindakan ini kecuali seperti kebekuan sebagian ulama mazhab zahiri masa silam. Semisal perkataan salah satu ulama zahiri untuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tergenang. Maka sebagian ulama zahiri mengatakan yang dilarang adalah kencing mubasyaratan langsung ke air tergenang. Adapun jika kencing fi ina'in di kaleng, thumma arakahu, kemudian dituangkan air kencingnya fil ma' di air tergenang, fa dalaisa manhiyan anhu, maka ini tidak terlarang. Karena hadisnya kan melarang kencing di air tergenang. Ini kan kencing di kaleng. Cuma setelah itu isi kalengnya dituangkan ke air tergenang. Yaqulu hadza, dia katakan hal ini, padahal air itu terkotori nih dengan air kencing, itu terjadi dengan dua cara di atas. Akan tapi karena kebekuannya terhadap teks menghalangi dia untuk memahami maksud teks. Wakadzalika, demikian juga orang yang membolehkan taswir asyamsi, foto dengan kamera, mereka beku ala tariqati taswir. Mereka beku dengan cara membuat gambar yang dikenal di masa Nabi. Walam yalhaqubiyah, dan tidak mereka kiaskan dengan cara di masa Nabi, cara yang baru ini min taswir asyamsi, berupa cara dengan kamera. Ma'an naha taswirun lughatan wa syar'an, padahal jepret foto atau memfoto itu adalah taswir secara bahasa dan secara syariat. Wa atharan wa dararan, demikian juga adalah dari sisi dampak dan bahayanya. Sebagaimana ya tabayyan dzalika, hal tersebut adalah jelas bita'ammul, dengan direnungkan. Ketika kita renungkan thamratit tafriq, dampak dari pembedaan yang baru saja disebutkan. Walaqad qultu li ahadihim, dan aku pernah berkata pada salah satu orang yang membolehkan foto, gambar foto mundus sinin, ini kejadian bertahun-tahun yang lewat. Al-Alban mengatakan konsekuensinya bagi kalian alaha atau berdasarkan pendapat ini, kalian harus membolehkan al-asnam, membolehkan patung yang tidak dipahat namun terbuat dengan cara dhaghat, menekan zir kahrubai, tombol listrik. Al-mausul yang tombol tersebut tersambungkan, dihubungkan bi alatin khasah, dengan alat tertentu yang bisa mencetak puluhan patung fidaqa'ik cuma dalam beberapa menit saja. Cuma ditekan tombolnya, kemudian udah mesin curak-curak, oh udah langsung jadi keluar satu patung dan seterusnya. Kama wa ma'rufun, sebagaimana telah diketahui binisbah, terkait dengan boneka untuk mainan anak-anak yang dibuat dengan cara semacam itu. Dan dan yang lainnya selain boneka, ya minta mathil hayawanat, yang merupakan patong-patong atau boneka-boneka hewan. Fama taqulu fi hadza, maka apa yang kau katakan tentang cara membuat patung semacam ini? Fabuhita, maka dia terbungkam, nah, tidak bisa menjawab. Wa minal ghaib, dan di antara satu hal yang aneh, anaha ula'i dhahiriyin, bahasanya mereka orang-orang dhahiri dalam masalah patung, masalah gambar. Maka ini dhahiri muhdasin, ini dhahiri kontemporer, orang yang membolehkan foto, kata Al-Albani, dia sebut, dia gelari dengan sebutan dhahiri muhdas, dhahiri kontemporer, akan ada dhahiri kodiman, ada dhahiri masa silam, ini ada dhahiri muhdasin, orang baru, orang sekarang. Fi ghaflatin an dhahiriyatihim, maksudnya mereka orang-orang dhahiri baru, dhahiri kontemporer, itu tidak sadar kalau mereka dhahiri. Mereka tidak sadar kalau dirinya itu dhahiri. Menurut Al-Albani itu dhahiri, namun orangnya merasa tidak dhahiri. Ila darajah, mereka lalai sampai pada tingkatan sebagian mereka menyebut diri mereka, atau sebagian orang menggelari atau menyebut mereka-mereka orang yang membolehkan foto dengan mengatakan wa ulaika humul ladina fahimun nasa ala haqiqatihi. Mereka adalah orang-orang yang membolehkan foto, itu adalah orang yang memahami nas secara benar, bukan secara kaku. Waqad ana, dan telah tiba waktunya bagi pembaca yang cerdas, ayat bayan, untuk supaya mengetahui manhum ulaika, siapa sebenarnya mereka-mereka. Fakta biru ya ulil absor, maka ambillah pelajaran dari orang yang masih punya akal pikiran. Sebelum aku akhiri kalimat ini, penjelasan ini, laya futuni, maka tidaklah berlalu bagiku atau hilang dariku kesempatan untuk ilfutin nadar, untuk mengalihkan perhatian. Ila annana wa in kunna nadhabu ila tahrimi taswir, meskipun kami melarang, nadhab, kami berpendapat tahrimu taswir, haramnya taswir, membuat gambar dengan dua jenisnya, yaitu pakai tangan ataukah pakai kamera, jazimin, dan kami tegas dalam masalah ini. Fa inna lana ramani'an min taswiri ma fihi faedah muhaqqaqah. Namun kami tidaklah berpendapat terlarangnya memfoto ma fihi faedah muhaqqaqah. Memfoto, yang pertama, sesuatu yang memiliki faedah yang real. Faedah muhaqqaqah, faedah mutahaqqaqah, faedahnya, manfaatnya real. Kemudian yang kedua, duna ayaktarin bihadharun ma, tanpa mengandung bahaya apapun. Wala tatayasar hadil faedah, non manfaat tersebut tidaklah tatayasar, tidaklah didapatkan dengan mudah, dengan bitoriki aslihi, jika pakai cara-cara yang sebenarnya yang mubah. Ini tiga poin, tiga syarat: bermanfaat secara pasti, tidak mendoror, dan sangat kesulitan jika tidak pakai foto. Sangat sulit kalau tanpa menggunakan kamera. Contohnya adalah taswir membuat membuat patung atau membuat gambar, yang gambar-gambar yang diperlukan dalam ilmu kedokteran, fijarofia, demikian juga dalam ilmu geografi, demikian juga foto yang diisti'anah dimanfaatkan untuk menangkap mujrimin, pelaku kejahatan, mutahdhir minhum, atau untuk mengingatkan bahaya mereka dan semacam itu. Fa innahu jaiz, maka foto semacam itu hukumnya boleh, bahkan boleh jadi sebagiannya wajib dalam sebagian kondisi. Dalilnya adalah dua hadis. Yang pertama dari Aisyah, ibunda Aisyah di awal-awal nikahnya dengan Nabi suka main dengan banat, boneka anak perempuan. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tili, datang kepadaku suwahibi, sambil membawa teman-temanku. Dia ngajak, yuk ke tempatnya Aisyah yuk. Jadi malah ngajak yal'abna ma'i, supaya mereka teman-temanku itu main denganku. Nabi tahu Aisyah suka main, Nabi carikan teman. Jadi Nabi yang nyarikan teman Aisyah untuk bermain. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim serta Ahmad dan redaksi Ahmad dan Ibnu Sa'ad. Wa fi riwayatin anha, dalam satu riwayat anha dari Bunda Aisyah, anau kana laha banatun yakni al-la'ab. Ini bahasanya beliau punya banat anak perempuan, namanya dimaksud dengan anak perempuan adalah al-la'ab, boneka. Fakana idza dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika Nabi masuk rumah, istatara bi thawbihi minha, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, maka Nabi menutupi diri dengan kainnya, minha dari Aisyah. Qala Abu Wanah, likaila tamtani, dengan tujuan supaya Aisyah tidak menghentikan permainannya. Nabi tidak ingin ganggu. Lagi asik main, boleh jadi kalau Nabi datang dan tahu kalau Nabi datang, maka tidak enak, kemudian berhenti main. Maka Nabi masuk dengan sembunyi-sembunyi, nutupi diri supaya tidak mengganggu kenyamanan bermain. Diatkan oleh Ibnu Sa'ad dan sanadnya sahih. Dan akan datang hadis yang lain laha yang diatkan oleh Aisyah, kalau beliau, ibunda Aisyah, memiliki patung kuda yang punya dua sayap, yang kuda tersebut menerokok dari potongan-potongan kain. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadis ini dengan mengatakan, ustudillah bihadal hadis. Hadis ini jadikan dalil bolehnya ittikhad suwaril banat, memiliki surah patung patung al-banat, anak perempuan, walu'ab, dan patung mainan, min ajli la'bil banat bihinna, supaya anak perempuan bisa bermain dengannya. Dan ini adalah takhsis min umumin nahyi, adalah pengecualian dari larangan yang bersifat umum, yaitu larangan untuk ittikhadhus suwar, memiliki gambar. Wabih jazama Iyad, dan inilah pendapat yang ditegaskan oleh Qadhi Iyad. Wanakolahu, dan kata Qadhi Iyad adalah pendapat jumhur. Jumhur ulama berpendapat ada takhsis, ada pengecualian untuk boneka atau patung yang dipakai untuk mainan anak-anak perempuan kecil. Wa annam, bahasanya jumhur ulama membolehkan jual beli la'ab lil banat, ini semacam boneka-boneka lil banat untuk anak perempuan, dalam rangka untuk latihan bagi anak perempuan sejak kecil untuk ngurusi rumah dan anak mereka, kemudian mainan rumah-rumahan, kemudian nanti ada dengan temannya naik mainan rumah-rumahan, kemudian ada yang momong dan semacam itu. Menurut jumhur ini adalah pengecualian. Perlu diketahui sebagian ulama mengatakan bahasanya hadis di atas hukumnya adalah mansukh. Ini pendapat di luar jumhur. Ini bolehnya boneka untuk anak perempuan itu mansukh. Mereka tidak menilai di bab am dan khas takhsis, namun dimasukkan di bab nasakh wal mansukh. Ini di awal-awal Nabi nikah. Nah, yang kemudian korden macam-macam itu Aisyah sudah gede. Itu. Nah, itu Nabi keras. Nah, ini pas Aisyah masih kecil, ya masih suka main-main. Nah, itu Nabi berikan keringanan. Maka ini mansukh kata sebagian ulama. Di antara yang berpendapat demikian, seingat saya adalah Syaikh Shalih Al Fauzan. Kemudian dalil yang kedua dari Rubaiyah binti Muawid, dia mengatakan di pagi hari hari Isra, hari Asyura, Rasul mengutus orang ke berbagai ila qural amsar, berbagai tempat di sekeliling Madinah. Dia bertugas untuk memberikan pengumuman dan berteriak untuk memberikan pengumuman yang isinya siapa yang pagi ini dalam keadaan sudah makan, fal yutimu baqiyata yaumi, maka hendaklah dia lanjutkan untuk berpuasa sampai akhir hari. Dan siapa dalam keadaan belum makan, maka hendaklah dia berpuasa. Fakuna nasumu ba'du, maka setelah itu kami pun berpuasa. Wa nusawwimu, dan kami membuat puasa anak-anak kami yang masih kecil di antara mereka, insyaallah. Wa nadhabu, dan kami pergi ke masjid. Maka kami buatkan untuk mereka al-lu'bah, boneka tonya, mainan dari, mainan dalam bentuk tadi dalam bentuk patung-patungan, minal uhni, dari kapas. Maka kami bawa mainan tadi atau anak tadi ma'ana bersama kami. Jika salah satu mereka nangis ala to'am untuk minta makan karena tidak mau puasa, kami berikan mainan tadi. Hatta yakuna indal iftar, demikian sampai waktu buka tiba. Mereka, para orang tua ini berjuang untuk membuat anaknya berpuasa. Dalam riwayat yang lain, jika anak ini minta makanan, kami berikan dia mainan yang melalaikannya, sehingga yutimmu shaumahum, mereka bisa menyelesaikan puasanya. Diriatkan oleh Bukhari dan redaksi Bukhari dan Muslim. Maka dua hadis ini dalil bolehnya taswir waktinaihi, bolehnya membuat gambar dan memilikinya. Ida tartabat, jika berdampak di balik hal tersebut maslahat tarbawiyah, manfaat dari sisi pendidikan, yaitu tu'in, membantu, bermanfaat, ala tahdhibin nafs, untuk mendidik jiwa, contohnya untuk hadis yang kedua, mendidik jiwa untuk berpuasa. Atau tazkif, memberikan thakofah, memberikan wawasan, wa taklim, dan memberikan pengajaran. Semacam dalam hadis tentang mainannya boneka untuk anak perempuan. Fayul haku bidhalika, lalu dikiaskan dengan hal ini, dengan dua hadis ini. Kuluma fihi maslahah lil Islam wal muslimin, semua yang mengandung manfaat untuk Islam dan kaum muslimin, berupa taswir, membuat gambar, atau aswar, memiliki benda bergambar. Waya beko masih wadhalika, adapun selain itu, maka tetap berdasarkan hukum asalnya yaitu haram. Contohnya foto para masyayikh, para ulama, dan orang-orang yang diagungkan, kawan dan yang lainnya yang tidak ada manfaatnya. Bahkan foto mereka-mereka kemudian menggantungkannya, ada pada hal tersebut tasabuh, menyerupai orang-orang kafir, para penyembah berhala. Wallahu a'lam. Ya, ini penjelasan panjang lebar dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang pendapat pribadi beliau untuk masalah foto. Dari sini kita jumpai bantahan secara tidak langsung untuk sebagian orang yang mencela Al-Albani dengan mengatakan kalau dia zahiri. Sebagian orang mencela Al-Albani dengan mengatakan Al-Albani itu madhabnya zahiri. Tentu zahiri tidak mengenal qiyas. Padahal dua hadis terakhir beliau mengatakan dikiaskan, yulhaq bidzalika, dikiaskan dengan hal tersebut, maka beliau mengenal kias sebagai dalil. Yulhaq bidzalika, dikiaskan dengan boneka dan untuk mainan tadi, hal-hal yang lebih luas. Demikian juga bahkan beliau mencela zahiri qadiman. Mencela zahiri qadiman dalam masalah kencing di air tergenang. Beliau mencelanya dengan celaan yang cukup keras. Demikian juga beliau mencela zahiri muhdatsin, zahiri kontemporer dalam masalah foto, dalam masalah gambar. Maka ini celaan. Kalau beliau memang penggemar zahiri, ya tidak semacam ini kalimatnya, tentu lebih diperhalus. Tentu akan di, ya itu ngakui salah, namun ya jangan digebyah uyah atau jangan dipukul rata atau kalimat-kalimat yang lainnya yang meringankan. Namun kan ternyata tidak. Maka ini, maka apa yang kita kita baca ini adalah bantahan secara tidak langsung untuk orang yang mencela Al-Albani dengan tuduhan kalau beliau mazhabnya, mazhab fikihnya adalah zahiri. Padahal demikian sikap beliau terhadap zahiriyah. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertemuan akan datang kita akan coba ngasih tanggapan dan membaca cermat pendapat Al-Albani tentang masalah foto. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.